Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam keempat dari bulan Al-Muharram 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 22 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita berada pada bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babun al-qira'atu fis shalah, yakni masih dalam pembahasan kitab as-shalah dari al-umdah. Hadis yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah adalah hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam rakaat-rakaat salatnya. Yang alhamdulillah, ikhwati fillah rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas dari faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddis Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Ta'sisul Ahkam Bisharhil Ahadith Umdatil Ahkam, yang di antara faedah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dari apa yang dikerjakan oleh seorang musolli dari rakaat demi rakaat yang ada. Begitu pula telah kita ambil faedah bahwasanya Al-Fatihah adalah satu surah yang wajib untuk dibaca bagi siapapun. Apakah dia berstatus sebagai imam ataukah dia berstatus sebagai seorang munfarid, orang yang sholat sendirian, atau mungkin ketika dia berstatus sebagai seorang makmum, maka dia wajib untuk membaca surah Al-Fatihah dengan dua metode, dua cara yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Berdasarkan ahadis yang telah kita sebutkan, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat beliau yang mereka ketika itu adalah makmum yang ada di belakang sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'allakum taqra'una wal imamu yaqra. Sepertinya kalian membaca, nampaknya kalian membaca ketika imam sedang membaca surah di dalam salatnya. Qalu inna la naf'al. Maka para sahabat mengatakan, benar wahai Rasulullah, itu yang kami lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, la, jangan kalian ulangi, illa ayyaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab, kecuali salah seorang dari kalian yang dia baca adalah Al-Fatihah. Apabila dia menyibukkan diri selaku makmum untuk membaca surah Al-Fatihah, maka ini dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi ketika sang imam membaca surah setelah Al-Fatihah, maka wajib bagi makmum untuk mengistima', untuk menyimak surah yang dibaca oleh imam tersebut. Maka seorang makmum saja, ikhwati fillah yarakumullah, diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah dalam surah-surah atau dalam salat-salat jahriyah. Ketika seorang imam berada pada rakaat pertama, kedua dari salatul maghrib, berada pada rakaat pertama, kedua dari salatul isya, berada dalam salat al-fajr, ini makmum diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah pada dirinya sendiri. Walaupun hal tersebut seperti yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, untuk kita membacanya di dalam hati-hati kita, untuk kita membacanya di dalam kalbu-kalbu kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Hurairah, iqra biha fi nafsika, dan telah lewat pembahasan tentang hadis tersebut pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ikhwati fillah yarakumullah, pada pertemuan malam hari ini biidznillahi taala kita akan membahas perselisihan yang ada di tengah-tengah para ulama terkait dengan hukum membaca surah Al-Fatihah. Apakah surah Al-Fatihah tersebut dibaca di setiap rakaat atau cukup pada rakaat pertama saja atau pada rakaat kedua saja, atau harus seluruh rakaat dari sholat-sholat yang ada? Maka perselisihan yang terjadi adalah apa yang ada di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Ketika madhab Asy-Syafi'iyah, begitu pula Al-Hanabila yang mengikuti madhab Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, memiliki pendapat bahwa setiap rakaat yang ada wajib untuk seseorang membaca Al-Fatihah padanya, setiap rakaat yang ada, bukan hanya pada rakaat pertama saja atau kedua saja, akan tetapi di setiap rakaat. Ini pendapat dari Syafi'iyah wal Hanabilah. Adapun pendapat Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Imam Zaid ibn Ali alaihi rahmatullah, memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Ketika mereka mengatakan, qira'atuha fil ulayaini faqat, seorang yang mengerjakan sholat wajib untuk membaca surah Al-Fatihah hanya pada dua rakaat pertama saja. Ini yang ada di sisi Al-Imam Abu Hanifah wal Imam Zaid ibn Ali alaihima rahmatullah. Firaqataini al-ulayaini, hanya pada dua rakaat pertama. Artinya, ketika seorang berada dalam salatul maghrib, pada rakaat ketiga tidak wajib dia membaca Al-Fatihah. Menurut pendapat beliau ini, ketika seorang berada pada salatul isya, maka rakaat ketiga dan keempat tidak wajib. Begitu pula pada adzuhur wal asr, rakaat ketiga dan keempat tidak wajib. Sekali lagi, ini pendapat al-imam Abu Hanifah wal imam Zaid ibn Ali alaihima rahmatullah. Kemudian pendapat yang ketiga, adalah madhab yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri. Begitu pula Al-Imam Dawud Al-Zahiri alaihima rahmatullah. Diikuti pula oleh Al-Imam Ishaq ibn Rahuya, atau Ishaq ibn Ibrahim, afwan. Al-Imam Ishaq ibn Ibrahim Al-Marwazi. Al-Imam Ishaq ibn Ibrahim Abu Ya'qub Al-Marwazi alaihi rahmatullah. Sehingga pada madhab yang ketiga ini ada tiga imam besar di sana. Yang pertama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yang kedua Daud Al-Zahiri, dan yang ketiga adalah Ishaq ibn Ibrahim Abu Ya'qub Al-Marwazi alaihim rahmatullah. Apa pendapat mereka? Ila wujubiha fi rak'atin wahidatin faqat. Pendapat mereka adalah yang wajib untuk dibaca surah Al-Fatihah hanya pada rakaat pertama saja. Rakaat kedua dari salatul maghrib, dari salatul isya, mungkin dari salatul fajr, dari salatul dhuhr wal asr, tidak wajib. Yang wajib hanya pada rakaat pertama. Artinya apa? Satu rakaat saja sudah mewakili salat secara keseluruhan. Ini yang ada di sisi imam tersebut, Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Daud, wal-Imam Ishaq Al-Marwazi alaihim rahmatullah. Kemudian mana pendapat yang rajih? Mana pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran? Dalil, nusus, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akan kita bacakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, wal madhhabul awwalu arjah, adalah pendapat yang pertama, pendapat yang lebih rajih. Pendapat yang pertama, pendapat yang lebih kuat, yakni pendapatnya Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, yang mengatakan bahwa seorang musalli wajib mengerjakan atau membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Kalau sholat yang dia kerjakan 4 rakaat, maka 4-4 rakaatnya wajib dia baca Al-Fatihah. Yang dia kerjakan 3 rakaat, maka 3-3 rakaatnya wajib dia baca Al-Fatihah. Kenapa beliau memilih pendapat ini? Dilanjutkan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min haditsil musyi, dari hadis al-musyi, hadis yang menunjukkan salatnya kurang baik, salatnya jelek. Telah kita sebutkan nama sahabat yang telah diajarkan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, hadis sebelum ini, hadis ke-92 dari silsilatul umdah. Telah kita bahas secara lengkap. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kerjakanlah semua yang aku ajarkan di rakaat-rakaat setelahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk bertakbiratul ihram terlebih dahulu, atau sebelumnya dalam riwayat yang lain untuk menghadap ke arah kiblat, berdiri tegak, kemudian disambut dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kemudian membaca surah Al-Fatihah. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menyelesaikan ajaran beliau, ta'lim beliau kepada sahabah yang dimaksud, maka Nabi alaihi salatu wasallam menutup sabda Nabi alaihi salatu wasallam dengan "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kerjakanlah itu semua, yakni yang aku ajarkan di semua rakaatmu. Wa fi riwayat li Ahmad, dan dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah wa Ibn Hibban, dan Al-Imam Ibn Hibban alaihi rahmatullah wal Baihaqi, begitu pula Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah, "Tsumma fa'al dzalika fi kulli rak'atin." Kerjakanlah apa yang aku ajarkan di setiap rakaatmu. Jadi dengan wadih, dengan lafaz yang sharih, yang jelas, bahwa apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama di antaranya adalah membaca surah Al-Fatihah, diminta oleh beliau alaihi salatu wasallam untuk mengerjakannya di setiap rakaat-rakaat salatnya. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan kuatnya, rajihnya pendapat madhab al-awwal. Begitu pula dilanjutkan oleh al-imam an-najmi alaihi rahmatullah wali hadithi Abi Sa'id dinil khudri. Begitu pula yang mendukung hadith ini atau mendukung pendapat ini adalah hadith Abi Sa'id dinil khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an naqra'a bi fatihatil kitabi fi kulli rak'atin. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami, amarana, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami an naqra'a bi fatihatil kitabi fi kulli rak'atin, untuk kami membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat-rakaat kami. Dan hadis ini ikhwati fillah rahimakumullah diriwayatkan pula atau dinukilkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, begitu pula oleh Al-Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah dan a'immah as-salaf yang lainnya. Maka dari dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa pendapat yang rajih adalah al-madhhab al-awwal, yaitu pendapat Syafi'iyah wal Hanabilah, ketika mereka menyatakan bahwa surah Al-Fatihah wajib untuk dibaca di setiap rakaat. Jadi pelajaran untuk kita ikhwati fillah yarhamakumullah, jangan sampai kita menyia-nyiakan surah Al-Fatihah di setiap rakaat yang kita kerjakan. Apakah itu salat yang kita kerjakan secara bersendiri, mungkin pada salat-salat sunnah, rawatib yang semisalnya, atau salat-salat berjamaah ketika kita berada di belakang al-imam. Tetaplah untuk kita membaca surah Al-Fatihah karena itu sangat berkaitan erat dengan sah atau tidaknya salat-salat kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini biidznillah taala adalah perselisihan khilaf di tengah-tengah para ulama yang berkaitan dengan seorang yang masbuk. Seorang yang terlambat ketika dia mengerjakan sholat al-jamaah. Perselisihan tersebut disampaikan oleh para ulama al-fuqaha, ikhtalafu fil masbuqi idza lahiqal imamu raki'an. Ikhtalafu fil masbuqi idza lahiqa al imama raki'an. Perselisihan di tengah para fuqaha ketika seorang yang masbuk mendapati al imama, mendapati imamnya dalam keadaan ruku'. Hal ya'tadu birrak'ati wa yu'fa anhu minal qira'ati amla. Apakah rakaat yang dia dapati tersebut bisa teranggap sebagai satu rakaat, atau dia adalah seorang yang tertinggal dari rakaat tadi? Gambarannya ikhwati fillah yarhamakumullah seperti seorang yang mengerjakan salatul fajr secara berjamaah, kemudian dia telah tertinggal dari rakaat pertama yang telah dikerjakan oleh imam terlebih dahulu. Dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan imam ruku' pada rakaat yang kedua, dan ternyata dia mendapati shaf dan mendapati kesempatan untuk ruku' bersama imam pada rakaat kedua dari sholat al-fajr, sholat subuh tersebut, pertanyaannya, apakah masbuk tadi mengulangi atau melengkapi sholat al-fajr dua rakaat ataukah hanya satu rakaat saja? Ini pertanyaannya. Apakah seorang yang masbuk tadi menambah satu rakaat atau dia menambah dua rakaat? Artinya apa? Artinya ketika dia mendapati rukuk, apakah teranggap satu rakaat ataukah tidak teranggap satu rakaat? Kenapa? Karena dia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah yang rakaat pertama sudah jelas dia tertinggal satu rakaat secara sempurna. Nah, tapi Al-Fatihah rakaat kedua dia enggak sempat dapatkan, enggak sempat juga untuk membacanya walaupun dalam keadaan cepat, sarden, akan tetapi dia dapati rukuknya imam. Nah, ini bagaimana yang dilakukan oleh masbuk tersebut. Disebut oleh para fuqaha, fadhahabal jumhur ila annahu yu'taddu biha. Pendapat jumhur para fuqaha, jumhur para fuqaha, jumhur artinya mayoritas para fuqaha, seperti yang sudah kita ketahui. Pendapat jumhur para fuqaha bahwasanya rukuknya tersebut yang gambarannya tadi dia berada pada rukuk di rakaat kedua sholat subuh bersama imam, dia dapati rukuknya kemudian dia bangkit dari rukuk bersama-sama imam. Ini pendapat jumhur, annahu ya'taddu biha. Pendapat jumhur bahwa rakaat yang kedua dia dapatkan. Artinya apa? Artinya di akhir sholat nanti dia hanya harus menambah satu rakaat saja. Ini pendapatnya jumhur. Mustadillina bihadithi Abi Bakrah inda syaikhain. Para jumhur al-fuqaha berdalil dengan hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu arda yang ada di sisi al-imam al-Bukhari wal-imam muslim alaihima rahmatullah. Annahu dakhala al-masjida wal-nabiyu sallallahu alaihi wasallam raki'un faraka'a qabla an asila ila as-saf. Faqala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Adalah ketika Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu ardah masuk ke dalam masjid dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ruku', faraka'a qabla an yasila ila as-saf. Maka beliau Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu ardah melakukan ruku' sebelum sampai kepada saf yang dituju. Artinya sudah sejak awal masuk pintu masjid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rukuk, maka Abu Bakrah sudah takbiratul ihram terlebih dahulu dan rukuk, kemudian berjalan sambil rukuk menuju saf yang ada. Maka ketika terdengar kegaduhan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir salatnya menoleh dan bertanya kepada para sahabat, siapa yang melakukan hal tersebut. Maka Abu Bakrah mengaku, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, zadakallahu hirsan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah semangat untukmu, wala ta'ud, akan tetapi jangan kamu ulangi apa yang telah kamu lakukan tersebut. Wahuwa sahihun ghairu sarihin fil i'tidad. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih, akan tetapi tidak terlalu sharih, tidak terlalu gamblang, tidak terlalu jelas penyebutannya fil i'tidad. Apakah rakaat yang Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu arda mendapati rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ganti ataukah teranggap sebagai satu rakaat? Ini pembahasannya tidak ada di dalam hadis ini, karena hadis ini adalah hadis yang bersifat global umum. Bahkan di dalam sebahagian meriwayat, para muhaddithin membaca hadis ini dengan la ta'uddu. Rakaat yang kamu kerjakan tadi wahai Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang kamu ikuti ruku' bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'uddu, tidak teranggap. Artinya apa? Harus diulangi lagi satu rakaat. Jadi anggapannya kalau misalkan Abu Bakrah tadi radhiyallahu taala anhu ardhah masuk dalam rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat kedua, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la ta'uddu. Ini sebagian riwayat tidak teranggap. Artinya apa? Di akhir salatnya Abu Bakrah harus menambah dua rakaat. Rakaat pertama yang telah tertinggal dan rakaat kedua karena tidak sempat membaca Al-Fatihah. Ini sebahagian lafadz al-muhaddithin. Karena memang disebutkan idz lam yudzkar annahu i'tadda bitilka raka'ah. Karena di dalam riwayat ini, apakah itu riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, sama sekali tidak ada perincian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir menyetujui apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah, bahkan beliau cenderung menegur, jangan kamu ulangi lagi wahai Abu Bakrah. Dan tidak ada penjelasan secara rinci bahwa rakaat ataukah ruku' yang dilakukan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu arda teranggap sebagai satu rakaat. Itu tidak ada penjelasannya secara rinci sama sekali. Ini pembahasan yang dipakai oleh jumhur para fuqaha. Dalil yang pertama adalah hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu arda dengan segala ihtimalnya, dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kemudian hadis yang kedua, dalil yang kedua yang dipakai oleh jumhur para fuqaha ketika mereka berpendapat bahwa rakaat ketika didapati ruku', maka itu teranggap sebagai satu rakaat. Ketika makmum mendapati ruku'nya imam, itu berarti dia mendapati satu rakaat. Adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau bersabda, man adraka ar-ruku'a, man adraka ar-ruku'a min ar-rak'atil akhirati min salatihi yawmal jum'ati, man adraka ar-ruku'a min ar-rak'atil akhirati, barang siapa yang mendapati ruku' dari akhir rakaat, min solatihi, solatnya yaumul jum'ah, min solatihi yaumul jum'ah, ketika solat jum'atnya. Dia ketika imam berkhutbah tidak hadir, rakaat pertama terlewatkan. Yang dia dapati adalah ruku' keduanya sang imam. Maka ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man adraka ruku'a, afwan, man adraka ruku'a min ar-rak'atil akhirati min salatihi yaumal jum'ati falyadhif ilaiha ukhra. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falyadhif ilaiha ukhra, maka tambahlah satu rakaat saja. Jadi kalau ada seorang di salat Jumat mendapati ruku' terakhir, yakni ruku' yang kedua dari salatul Jum'ah yang dilakukan oleh seorang imam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan falyadhif ilaiha ukhra, maka tambahlah satu rakaat untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Jadi bukan dua rakaat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi satu rakaat saja. Artinya apa? Artinya ruku' yang dia dapati, ruku' yang terakhir yang dia dapati dari imam tersebut teranggap sebagai satu rakaat secara sempurna, walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah dari rakaat yang kedua. Ini dalil yang kedua yang disampaikan oleh para fuqaha, terkhusus para jumhur al-fuqaha. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Kemudian al-imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah telah menyebutkan di dalam juz'il qira'ah, dan ini juga merupakan sebuah pendapat yang dimiliki oleh Al-Imam Ash-Shawkani alaihi rahmatullah, memiliki pendapat yang sama dengan Al-Jumhur, memiliki pendapat yang sama dengan Al-Jumhur, sehingga apa yang ada di sisi jumhur lebih ditekankan lagi dengan apa yang ada di sisi Al-Imam Syaukani alaihi rahmatullah, begitu pula apa yang ada di sisi Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Dalam riwayat yang lain atau pendapat yang lain yang ada di sisi Ibnu Khuzaimah, begitu pula Imam Ibnu Subki. Imam Ibnu Subki ini merupakan salah satu muhaddis dari kalangan Syafi'iyah. Begitu pula dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayat yang lainnya, beliau menyampaikan, yakni Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Subki, begitu pula Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayat yang lainnya, dalam kesempatan yang lain, mengatakan wujubu qira'ati fatihatil kitab fi kulli rak'atin, wajibnya seseorang membaca Al-Fatihah di setiap rakaat yang ada. Bahkan hal ini dinukilkan dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairahnya, Abdullah bin Mas'udnya, Abdullah bin Umarnya, Umar bin Khattabnya demikian pula, Abu Bakar As-Siddiq dan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, bahwa mereka berpendapat wajibnya Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat yang ada. Maka maknanya dari pendapat Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Subki, begitu pula Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita bahwa mereka berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan jumhur al-fuqaha. Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Subki, wal Imam Al-Bukhari alaihim rahmatullah, berbeda pendapatnya dengan jumhur al-fuqaha. Jumhur al-fuqaha tadi, rakaat yang terakhir apabila rukuknya didapati bersama imam, maka dia bisa mendapatkan satu rakaat sempurna. Akan tapi tiga imam besar ini berpendapat bahwa rukuk yang didapat orang makmum yang masbuk tetap tidak teranggap. Kenapa? Karena sang makmum diwajibkan oleh syariat untuk tetap membaca Al-Fatihah. Untuk tetap membaca Al-Fatihah. Sehingga gambarannya seperti tadi, kalau pada sholat Jumat atau pada sholat Al-Fajr, seorang masbuk mendapati rukuknya imam pada rakaat yang kedua, maka pendapat Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Subki, wal Imam Al-Bukhari fi riwayah menunjukkan bahwa seorang tersebut menyempurnakan dua rakaat Al-Fajr atau dua rakaat Al-Jum'ah. Karena dua bacaan Al-Fatihah tidak dibaca oleh makmum yang masbuk tersebut. Maka disebutkan pendapat ini, ikhwati fillah yarakumullah, oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah ketika beliau menukilkan pendapat yang kedua ini. Apa kata beliau? Hadza ma katabtuhu wa kuntu a'taqiduhu burhatan minaz zaman. Hadza ma katabtuhu wa kuntu a'taqiduhu burhatan minaz zaman. Ini yang aku tulis dan inilah yang aku yakini sebagai pendapat yang rajih, yang aku yakini sebagai pendapat yang benar pada waktu-waktu yang lampau, pada waktu-waktu yang lalu. Thumma tarajjaha ladayya ba'da dhalika al-i'tidadu li umurin. Akan tetapi setelah aku kembali menelaah, aku kembali mempelajari hadis-hadis yang ada, ternyata yang rajih bagiku, kata beliau, adalah pendapat jumhur. Setelah dipelajari lebih seksama, setelah ditelaah lebih dalam, maka beliau menyampaikan pendapat yang rajih, yang sebelumnya beliau merajihkan pendapat Al-Bukhari, pendapat As-Subki, pendapat Ibnu Khuzaimah. Ini semuanya beliau ternyata rujuk kepada pendapat jumhur al-fuqaha. Kenapa? Ternyata pendapat jumhur lebih kuat. Apa alasannya? Dibahas secara rinci oleh beliau. Alasan yang pertama datang dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi alaihi rahmatullah. Datang dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi alaihi rahmatullah. dari sahabat yang mulia Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu ardhah. Dari sahabat yang mulia Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu ardhah. Disebutkan oleh Al-Mughirah, "Fantahayna ilal qaumi wa qad qamu yusalli bihim Abdurrahman ibn Auf." Abdurrahman ibn Auf wa qad raka'a bihim. Maka kami sampai yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kami sampai kepada satu saf. Ternyata kami dapati bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum telah mengerjakan salat, dan yang ketika itu menjadi imam adalah Abdurrahman ibn Auf. Yang menjadi imam adalah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu ardhah. Ini sebuah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agak terlambat ketika akan memimpin salat al-fajr. Maka Abdurrahman ibn Auf lah yang diangkat sebagai imam karena beliau memang ahli Al-Qur'an. Di kesempatan tersebut ternyata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama Al-Mughirah ibn Syu'bah dan beberapa sahabat yang lainnya datang ke masjid dan mendapati salat telah dikerjakan dengan imam Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu wardah. Wa qad raka'a bihim. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Mughirah dan beberapa sahabat yang lain yang mendapati jemaah tersebut, maka posisi imam ketika itu Abdurrahman ibn Auf dalam keadaan ruku'. Falamma ahassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhahaba yata'akhkhar. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mundur sedikit ke belakang yakni di saf yang ada. Fa'auma'a ilaihi biyadihi fasalla bihim. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bergabung ke dalam saf yang ada kepada jemaah yang ada bersama makmum-makmum yang lainnya, ini menunjukkan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah berada di saf yang imamnya adalah seorang Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu arda, maka Nabi alaihi salatu wasallam mulai bertakbiratul ihram, fa shalla bihim. Kemudian mengikuti salat bersama mereka. Falamma sallama, ketika Abdurrahman ibn Auf selaku imam mengucapkan salam, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qumtu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menambah rakaat yang ada. Lihat wahai ikhwati fillah rahimakumullah, bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun pernah masbuk di dalam salat al-fajr yang ketika itu imamnya adalah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu arda. Yang ketika itu sahabat yang bersama Nabi alaihi salatu wasallam adalah Al-Mughirah ibn Syu'bah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masbuk, sementara kita sebagai ikhwah ingin menghakimi sebagian ikhwah kita yang masbuk sebagai seorang pemalas. Kita sebagai seorang sunni zalafi menghakimi sebahagian saudara-saudara kita yang masbuk sebagai orang yang sibuk dengan dunianya dan yang seterusnya. Ittaqullah fi anfusikum. Kita harus bertakwa pada diri-diri kita. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Jangan mudah untuk menghukumi orang. Si fulan kaslan, si fulan itu malas, si fulan itu penakut, si fulan itu demikian, sibuk dengan dunia, tidak mau dekat dengan Allah, terlalu takut dengan ini dan yang selainnya. Jangan terlalu mudah menghukumi orang. Lihat sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau masbuk dan beliau salat di belakang Abdurrahman ibn Auf. Di sampingnya ada Al-Mughirah ibn Syu'bah. Orang-orang besar. Sahabat-sahabat Nabi. Al-Mughirah masbuk, Nabi pun masbuk. Maka kita harus mudah ikhwati fillah ya ra'akumullah untuk memberikan uzur kepada ikhwan-ikhwan kita, kepada saudara-saudara kita. Sampaikanlah uzur, oh mungkin si fulan, oh mungkin si alan, oh mungkin si khalan. Jangan terlalu menghakimi, jangan terlalu menghukumi. Jadilah sebagai seorang yang bijak yang menjaga lisan-lisan kita dari al-ghibah wan-namimah wal-iyadzu billah. Kemudian ketika disampaikan oleh Al-Mughirah, falamma sallama, ketika Abdurrahman ibn Auf telah salam, qaman nabiyyu wa qumtu. Nabi SAW berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal oleh beliau alaihi salatu wassalam, maka aku pun berdiri, kata Al-Mughirah. Faraka'na ar-raka'atallati sabaqatna. Maka kami pun melakukan satu rakaat atau menambah satu rakaat yang tertinggal tadi. Jadi insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas lebih rinci hadis Al-Mughirah Ibnu Syu'bah ini, dan kita akan mendapati bahwa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah salatul fajr. Yang menjadi imam ketika itu Abdurrahman Ibnu Auf telah menyempurnakan satu rakaatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum hadir. Ketika ada pada rukuk yang kedua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat yang lainnya seperti Al-Mughirah datang masuk ke dalam masjid dan mengikuti rukuk yang kedua. Dan nantinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menambah hanya satu rakaat. Menambah hanya satu rakaat. Yang insyaallah taala ikhwati fillah rahimakumullah akan kita bahas lebih rinci lagi hadis ini, karena hadis ini diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini hadis yang sahih, ada yang mengatakan hadis ini hadis yang mu'al, berpenyakit, memiliki seorang mudallis yang bernama Humaid At-Tawil dan yang lainnya. Insyaallah taala akan kita bahas satu persatu yang berkaitan dengan hadis ini, yang menunjukkan kepada kita bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai qudwatun hasanah bagi kita semua. Bidnillahi taala akan kita bahas pembahasan lebih dalam lagi pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.